Mitra Bisnis, Jawa Pos menulis, selama semester pertama tahun ini, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan sebanyak 13.000 kasus laporan keuangan instansi pemerintah yang bermasalah dengan potensi kerugian negara 12,5 triliun rupiah. Pos anggaran yang sering diselewengkan adalah anggaran perjalanan dinas dengan modus tiket ataupun hotel fiktif. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, Fajrul Rahman. Pak Fajrul, apa komentar Anda soal ini? Iya, ini kan masih dalam kategori penyelewengan ya, artinya belum ditegaskan sebagai tindak pidana korupsi kan belum kan. BPK kan belum menyampai ke arah sana kan. Jadi paling tidak menurut aku ini sebuah gambaran bahwa potensi kerugian keuangan negara itu sebenarnya apabila ini ditelusuri nanti oleh penegak hukum, bisa oleh KPK, bisa oleh kepolisian, atau kejaksaan, baru nanti kita akan membuktikan berapa besar sebenarnya nilai yang dirugikan sebenarnya, kan seperti itu. Jadi ini semacam petunjuk kepada KPK, bisa kepolisian, bisa kejaksaan, seperti itu. Menurut aku, kalau nilainya sebesar ini memang terlihat sekali bahwa problem pengawasan secara internal maupun juga secara internal terutama ya, padahal di dalamnya kan ada yang namanya irigen segala macam, sudah bekerja dengan baik. Dan kemudian yang kedua, penindakan terhadap para penyeleweng atau nanti yang bisa terkena kepada tindak pidana korupsi, tampaknya juga belum membuat orang-orang ini menjadi jerat. Sehingga mereka mencari cara-cara baru untuk melakukan penyelewengan dalam artian ini yang bisa merugikan keuangan negara. Jadi menurut aku internalnya tidak bekerja dengan baik, kemudian juga yang penindakan di luar yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum tampaknya tidak juga membuat jera orang-orang yang ingin menyelewengkan keuangan negara ini. Lalu sistem kontrol seperti apa yang efektif agar penyelewengan seperti ini bisa diminimalkan, Pak? Memang harus ada dua, artinya kontrol di dalam sistem itu penting banget. Artinya mereka kan tentu ada punya standar-standar sendiri, apabila itu tidak sesuai dengan standar kan itu berarti penyelewengan. Kemudian juga ada kontrol di lapangan yang itu harus mereka lakukan begitu. Di samping itu juga menurut aku karena ini sudah menjadi kebiasaan ya. Karena tidak pernah kan ada orang yang ditahan misalnya diadili oleh karena penyalahgunaan biaya perjalanan itu belum pernah. Menurut aku memang saatnya persoalan ini menjadi perhatian khusus, bisa melalui KPK karena 12 triliun dan menjadi perhatian dari publik, sebenarnya KPK bisa turun tangan sebenarnya menangani ini gitu ya. Kalau kepolisian dengan kejaksaan bisa sih, cuma kan kedua lembaga penegak hukum itu apapun yang mereka lakukan sekarang ini tingkat kepercayaan publik kan rendah sekali terhadap mereka. KPK sebenarnya bisa menjadikan ini untuk memberikan efek kejut gitu lah ya, karena selama ini tidak pernah ada upaya untuk menyalahkan apa terutama biaya-biaya perjalanan yang tanpa kontrol itu. KPK sebenarnya bisa mengambil itu, sehingga penindakan ini bisa menjadi sarana untuk, penindakan kan selalu berakibat, efeknya itu kan efek jera, deteren efek, apalagi kalau sampai kemudian pelakunya itu kemudian mengalami tindak pidana korupsi misalnya, atau penggelapan seperti itu bisa nanti dibawa ke pengadilan, dan itu lumayan sebenarnya efek jera atau deteren efeknya. Nah, dengan deteren efek itu nanti juga KPK kan sekarang ini juga, dia mati-matian bekerja sama dengan sejumlah departemen untuk memperbaiki sistem pengawasan di dalam departemen-departemen tersebut. Aku baru dapat kemarin ini laporan KPK untuk 2011. Mereka memberikan laporan bahwa dengan kerjasama dengan antar departemen tersebut, mereka itu sekarang bisa mencegah kerugian keuangan negara itu sampai 151 triliun. Ini dari laporan tahunan KPK 2011. Aku lihat di sini ternyata mereka juga memfokuskan kepada pencegahan. Karena penindakan itu juga hanya, karena kasus aja lah ya, kayak Kementerian Agama dulu, bahkan menterinya sendiri kan pernah ditahan kan 5 tahun karena korupsi. Tetapi diulangi lagi sekarang dengan korupsi pengadaan Al-Quran misalnya seperti itu. Jadi artinya kalau hanya penindakan itu ternyata tidak cukup. Harus ada upaya yang namanya pencegahan termasuk pengawasan yang sifatnya melekat itu. Demikian Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, Fajrul Rahman. Saya Wendy Lim.